بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم puji kepada Allah patut kita ucapkan karena Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita Islam dan takwa sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara hajat manusia yang paling mendasar adalah ketakwaan. Kita semua punya hajat terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim punya hajat terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sesuatu yang mendasar yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Karena pentingnya ketakwaan ini, maka Allah pun berwasiat kepada kita semua. Bahkan Allah telah berwasiat kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Di dalam surat An-Nisa, Allah katakan walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Allah katakan aku wasiatkan, sungguh telah aku wasiatkan kepada siapa? Alladziina utul kitaaba min qablikum, kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga Allah wasiatkan kepada kalian pula. Allah berikan wasiat. Yang diberi wasiat siapa? Orang-orang sebelum kita yang telah mendapatkan Alkitab dan juga kita, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwasiatkan? Anittaqullah. Wasiatnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, ini perintah. Wasiat, sesungguhnya perintah. Wasiat tidaklah akan diucapkan kecuali dalam perkara-perkara penting dan perkara-perkara besar. Setelah Allah wasiatkan, setelah Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah wasiatkan ketakwaan ini kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, maka di dalam ayat surat Al-Baqarah yang kita baca terakhir, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Ketika Allah memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah, lalu Allah mengabarkan bahwasanya Allah bersama orang-orang bertakwa. Artinya kalau kita tidak bertakwa, Allah tidak bersama kita. Kalau kita bertakwa, berarti Allah bersama kita. Menunjukkan kepentingan kita. Kalau kita ingin bersama Allah, harus kita bertakwa. Bertakwa adalah kebutuhan dasar kita. Di dalam sabdanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan. Rasul katakan, usika bitakwallah, fa innaha ra'su kulli syai. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah ra'su kulli syai, pimpinan atau modal segala sesuatunya. Perkara yang paling dasar atas segala sesuatu adalah ketakwaan. Kalau ketakwaan kita baik, maka yang lainnya akan jadi baik. Kalau buruk, khawatir yang lainnya akan jadi buruk. Rasul katakan, usika, aku wasiatkan kepada kalian wahai mukminin, wahai manusia, usika. Apa isi wasiatnya? Bitaqwallah, agar kalian bertakwa kepada Allah serupa dengan apa yang Allah katakan dalam ayat yang pertama kita baca, yang Allah katakan walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum. Allah telah mengatakan, sungguh aku telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah dikasihkan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yang isi wasiatnya takwallah. Rasul juga mewasiatkan kepada siapa? Kepada kita. Isinya apa? Takwallah sama. Perkara ini adalah perkara penting. Maka Allah dan Rasulnya mewasiatkan. Di dalam sabdanya yang lain, Rasul pun memerintahkan kepada kita, ittaqullah haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalian di rumah, hendaknya engkau bertakwa. Kalian di masjid, hendaknya engkau bertakwa. Kalian di pasar, hendaknya engkau bertakwa. Kalian di tempat ramai, hendaknya bertakwa. Kalian di tempat yang sepi, juga diperintahkan untuk bertakwa dimanapun. Ittaqullah haitsuma kunt. Takwa tidak dibatasi oleh tempat atau negara. Karena kita di negara muslim, kita harus bertakwa. Kalau keluar dari negara muslim, kita bebas. Tidak demikian. Allah perintahkan kita untuk bertakwa, haitsuma kunt, dimanapun kalian berada. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dari dua ayat, dari dua hadis sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kita bisa melihat tentang pentingnya dan sangat mendasar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara takwa adalah perkara yang mendasar dan menjadi kebutuhan dasar kita. Maka patut kita untuk mempunyai perhatian yang khusus. Patut terus kita mempelajari dan memperbaiki ketakwaan kita. Setelah kita tahu betapa pentingnya takwa, pertanyaannya apa itu takwa? Ini perkara yang lebih penting lagi. Bukan cuma tahu perintah takwa, tapi patut kita tahu apa itu takwa. Para ulama, baik dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya, telah mendisikan tentang at-taqwa. Mari kita simak ucapan-ucapan mereka, definisi mereka tentang at-taqwa. Di antara yang telah mendisikan tentang at-taqwa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantu Rasul alaihi salatu wassalam, sekalian sahabat yang dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dia adalah salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Ini menunjukkan kedudukan beliau sangat tinggi di dalam di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Maka beliau pun menjawab, "Iya, al-khauf minal jalil." Takwa adalah al-khauf minal jalil. Engkau takut, engkau berhati-hati dari al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat yang mulia, yang tinggi. Wal amalu bitanzil. Setelah beliau mengatakan al khauf bil jalil, lalu beliau mengatakan al amalu bitanzil, engkau beramal dengan apa yang diturunkan dari atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya engkau beramal dengan ilmu, dengan wahyu yang datangnya lewat Allah di dalam Al-Qur'an ataupun lewat nabinya. Kita beramal, hendaknya beramal yang itu adalah wahyu Allah, baik yang ada dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ucapan Nabi adalah wahyu. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang disebutkan oleh Allah tentang ucapan Rasul, bahwa Nabi kita tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, yang diucapkan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yuha. Maka beramal dengan yang diturunkan dari Allah dari atas adalah meliputi apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang asalnya dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita beramal, setiap amalan kita amalkan hendaknya kita berilmu, yang ilmu itu sumbernya adalah dari Quran dan Sunnah. Kalau kita beramal dengan amalan yang sumbernya dari ilmu, dari ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya beliau mengatakan, wal qanaah bil qalil. Kita menerima sesuatu yang sedikit kalau itu datang dari Allah. Wal istidad li yaumir rahil. Yang terakhir yang beliau katakan adalah istidad li yaumir rahil. Kita mempersiapkan diri kita untuk hari perjalanan kita dari dunia ke alam yang berikutnya, yaitu akhirat. Hendaknya kita di dunia itu hendaknya kita di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita cari bekal untuk perjalanan kita yang berikutnya. Kita bukan diam, kita terus berjalan menyelesaikan perjalanan kita yang ujungnya adalah akhirat, yang Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Semua ini perlu bekal. Bekalnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beramal untuk mempersiapkan dirinya liyaumir rahil, itu orang yang sedang bertakwa kepada Allah. Lihatlah empat hal wasiat dari Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan tentang at-taqwa. At-taqwa adalah al-khauf minal jalil, yaitu kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Apa itu takwa? Engkau takut kepada Allah, itulah takwa. Engkau beramal dengan amalan yang diturunkan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasulnya, itulah takwa. Qanaah terhadap sesuatu yang sedikit, itulah takwa. Istidad mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat kita, itu adalah takwa. Di finish yang berikutnya diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa taqwa bisiyam nahar wala qiyamul lail wa takhlid ba'da dhalik. Takwa itu bukan cuma sekedar engkau di siang harinya berpuasa, malamnya salat malam, setelah itu engkau campur baur dalam perbuatan-perbuatan dosa. Walakin taqwallah taraka ma haramallah wa adama iftaradallah. Takwa itu engkau tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan engkau jalankan apa yang Allah fardukan untuk dirimu. Itulah takwa. Bukan cuma sekedar casing seolah-olah dia adalah orang yang paling bertakwa dengan memperbanyak puasa sunnah, terus malamnya dia tunjuk-tunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang banyak sholat malam. Tetapi segala sesuatu kemungkaran dilakukan setelah itu. Perbuatan-perbuatan kesyirikan tetap dijalankan, kebid'ahan-kebid'ahan tetap dijalankan, terus engkau katakan dirimu bertakwa, kemaksiatan-kemaksiatan terus. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan bukan itu takwa, tetapi takwa adalah ketika engkau menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi apa yang menjadikan sebab Allah murka kepadamu, dan engkau menjalankan apa yang difardukan oleh Allah dan apa yang menjadi sebab Allah ridha padamu. Itulah takwa. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama ketika membahas tentang takwa, beliau mengatakan tattaqun fata'rifuna la ilaha illallah. Takwa itu engkau mengerti makna la ilaha illallah. Yang lain mengatakan ta'rifuna anna la yastahiqul ibadah illallah. Engkau mengerti bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Kalau engkau tahu makna la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Kalau engkau tahu ini dan konsekuensinya, makna-makna dari kalimat yang singkat ini, yang maknanya adalah hendaknya engkau berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang lainnya, engkau tidak melakukan peribadatan kepada selainnya, engkau hanya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah adalah kita jalani apa yang Allah perintahkan, kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larangkan. Maka kalau kita memahami la ilaha illallah seperti itu, engkau itulah yang dikatakan engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah juga disebutkan, beberapa ulama mengatakan tattaquna Allah tattaquna ghadabahu wa adabahu. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, artinya engkau sedang berhati-hati, artinya engkau sedang mencegah diri, melindungi diri kamu dari azab Allah, dari murkanya Allah. Perbuatanmu, berhati-hati dan menjaga diri agar tidak mendapatkan murka dari Allah. Hati-hati dalam berbuat agar Allah tidak marah padamu. Itulah takwa. Bukti kita takwa kepada Allah dalam amalan, ketika kita beramal, hati-hati. Tidak sembrono, tidak asal-asalan. Apapun yang kita akan lakukan itu kita sadar akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita beramal kita harus mempertimbangkan, timbang-timbang. Apakah amalan ini akan menyebabkan Allah ridha atau sebaliknya? Kehati-hatian kita. Kita menjaga diri kita dari murka Allah, itulah yang namanya takwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, mendefinisikan tentang takwa Allah. Takwa Allah ayyuta' wa la yu'sa. Takwa Allah itu engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Upayamu untuk bertaat, menjalani ketaatan kepada Allah dan sekaligus tidak bermaksiat kepada-Nya, itulah takwa. Wa yuzkar wa la yansa. Engkau selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Itulah takwa. Di setiap saatnya engkau tahu, ingat kepada Allah. Ketika engkau di rumah, ingat kepada Allah. Ketika di luar, ingat kepada Allah. Ketika di masjid, ingat kepada Allah. Ketika di pasar pun, ingat kepada Allah. Tidak melupakannya. Itulah takwa. Wa yashkura fala yukaffira. Hendaknya engkau bersyukur, jangan engkau mengingkari atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Jangan engkau kufur. In syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Allah perintahkan kepada kita semua untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak itu nikmat telah Allah berikan kepada kita dalam jumlah yang tidak mungkin kita bisa hitung. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Hendaknya engkau bertakwa, jangan bermaksiat. Hendaknya engkau selalu ingat, jangan engkau lupakan. Hendaknya selalu engkau bersyukur kepada-Nya, jangan engkau kufuri nikmat-nikmat Allah itu. Yang berikutnya adalah ucapan Talak bin Habib ketika beliau menerangkan tentang takwa. Ya amal hasan, ya amal hasanah binuri minallah wa tarju rahmatallah wal kaf ala al ma'siyah ala nur minallah takhaf azaballah. Ketika beliau mengatakan tentang takwa, takwa adalah amalan hasanah. Setiap amalan hasanah yang kau perbuat, kalau amalan hasanah itu engkau lakukan di bawah ilmu, karena dikatakan binur, nur yang dimaksud adalah ilmu yang datangnya dari Allah. Kalau amalan itu dibimbing oleh ilmu, yaitu nurullah, ilmu yang datang dari Allah, dan engkau menjalankannya tarju rahmat Allah. Ketika engkau menjalankannya, tidaklah engkau menjalankan kecuali berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beramalah dengan dalil yang benar, yaitu yang datangnya dari Allah. Berharap amalan itu dibalas oleh Allah, dan tidak menjalankan kemaksiatan, engkau tinggalkan kemaksiatan itu di atas nur minallah. Meninggalkan maksiat itu karena tahu, karena perintah dari Allah. Dasarnya adalah ilmu engkau meninggalkan itu. Kenapa engkau meninggalkan? Karena ilmu. Kenapa sampai kalau ilmu telah sampai engkau tinggalkan? Takhaf min azabillah. Takut dari azab Allah. Kenapa kamu tidak mau menjalankan amalan ini? Kan amalan ini dilarang sama Allah. Lah kenapa kalau dilarang kamu enggak jalankan? Allah akan azab. Karena saya takut dari azab Allah, aku tinggalkan amalan itu. Baik menjalankan ataupun meninggalkan harus di atas ilmu dan niat karena Allah semata. Berharap mendapatkan pahala dari Allah ketika menjalankan kebaikan, dan ketika kita menjauhi dari kejelekan, kita karena takut kepada Allah, takut azabnya. Itu ucapan Talak bin Habib rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan tentang at-taqwa, hiya ada ma umirta bi adaihi wa ijtinab ma nuhita an ijtinabihi. Takwa itu adalah engkau menjalani apa yang Allah perintahkan untuk dijalankan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jalani, apa yang Allah larang dia jauhi, itulah orang bertakwa. Dia lakukan semua itu dalam rangka menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka Ibnu Katsir mengatakan tadi, setiap engkau menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah yang namanya takwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, at-taqwa hiya ityanil ma'murat wa ijtinab manhiyat wa tasdiqal akhbar. Yang namanya takwa adalah engkau melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan tasdiq al-akhbar. Ada tambahan satu, yaitu tasdiq al-akhbar. Segala perkabaran, kalau itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya, maka patut kita ikuti, kita dengarkan, kita benarkan. Tidak peduli apakah dia masuk di akal kita atau tidak. Bukan hal yang penting masuk di akal dan tidak masuk di akal kalau itu berita dari Allah dan Rasulnya. Karena banyak hal kita tidak mampu, akal kita ini tidak mampu, tidak sampai untuk menggambarkan sesuatu yang ada di dalam laut saja, akal kita masih terbatas. Apalagi untuk sesuatu yang lebih dari itu. Bahkan untuk menggambarkan sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Sekalipun seseorang sudah menjadi profesor, mempelajari bagian-bagian yang ada pada diri manusia, banyak yang tidak mampu, ada keterbatasan. Maka kalau pergambaran itu dari Allah, ketahuilah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha berilmu, yang menunjukkan ilmunya tidak terbatas. Allah juga mempunyai sifat jujur, benar ucapannya, tidak pernah berbohong. Maka segala perkabarannya pasti benar didasari oleh ilmu. Maka segala perkabarannya, kalau itu dari Allah ataupun Rasulnya, maka patut kita terima. Maka bagian dari takwa adalah kita menerima perkabaran-perkabarannya. Yang terakhir dari definisi tentang at-taqwa adalah at-taqwa hiya an taj'al bainaka wa baina adzabillah waqayah. Yang namanya takwa itu hendaknya engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah ada waqaya. Waqaya itu tameng, pembatas yang menjadikan dinding. Takwa adalah waqaya, tamengmu untuk apa? Terkena dari azab Allah. Barang siapa yang bertakwa adalah dia sedang mempersiapkan diri untuk menyiapkan tameng agar tidak mendapatkan azab Allah. Apa itu tamengnya? Engkau taati perintah-perintahnya dan engkau jauhi larangan-larangannya. Itulah tameng tameng kita dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Takwa adalah sebaik-baik zat seorang yang beriman. Takwa adalah sebaik-baik libas pakaian orang-orang yang beriman. Takwa adalah sebaik-baik wasilah untuk kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dan serta sabda Rasul, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bertakwa. Lalu apa yang kita bisa dapat peroleh dari ketakwaan itu? Apa untungnya kalau kita bertakwa? Di antara sekian banyak, yang paling jelas adalah yang disebutkan oleh firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Tinggal masalahnya kadang besar, kadang kecil. Tetapi yang namanya masalah tidak pernah luput dari kita. Itulah manusia. ketika hidup di dunia. Yang kaya punya masalah, yang miskin punya masalah. Yang laki punya masalah, yang perempuan punya masalah. Yang tua punya masalah, yang muda punya masalah. Yang kecil punya masalah, yang besar bermasalah. Engkau jadi bapak, punya masalah. Engkau jadi anak, punya masalah. Walhasil manusia selalu diliputi dalam masalah-masalah. Maka Allah berjanji atas orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Atas masalahmu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ini janji dari Allah SWT. Kalau engkau bertakwa, maka engkau akan dikasih oleh Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rizki kepadamu dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau kita bertakwa kepada Allah, rizki pasti akan datang, dan seringkali Allah kasih jaminan kepada kita akan datang rizki dari sisi yang tidak diduga-duga. Kadang kita merasa segala sesuatu telah kepepet, rasanya tidak mungkin kita mendapatkan rezeki. Orang-orang yang kita harapkan sudah tidak mau memberikan rezeki kepada kita, tidak mau memberikan bantuan kepada kita. Ditutup semua. Ternyata ketika Allah menghendaki kepada kita, Allah memberikan jalur rezeki yang tidak diduga-duga. Ketika kita merasa terpepet, kalau kita tetap bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang kita tidak duga-duga. Ada yang Allah bukakan tanah yang semula kita miliki enggak laku-laku jadi mudah, enggak diduga-duga. Ternyata tetangga sendiri yang mau. Orang yang hutang yang semula tidak pernah mau bayar, sudah kita lupakan, tiba-tiba datang anaknya membayar utang bapaknya yang barusan meninggal. Kita tidak duga-duga. Atau tiba-tiba ada datang bantuan dari seseorang yang kita tidak sangka. Walhasil Allah punya cara yang banyak sekali ketika Allah berkehendak untuk menolong hambanya, maka Allah akan berikan jalan min haitsu la yahtasib. Syaratnya kita bertakwa. Dalam satu ayat ini saja Allah telah berjanji kepada kita dua kalau kita bertakwa. Yaitu Allah akan kasih jalan keluar kepada kita, dan Allah akan kasih rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya atas urusannya ini dipermudah, jadi mudah urusannya. Yang semula serba sulit. Bahkan kita telah melakukan perbuatan-perbuatan haram karena takut sulitnya. Kita khawatir, kenapa kamu berbuat haram? Itu kan gak boleh. Ya kalau gak gini kita gak dapat. Seseorang yang mencari rezeki kesulitan, lalu dia berbuat yang haram, dia katakan yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Padahal tidak gitu konsepnya. Justru kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah telah berjanji, yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, atas kesalahannya, atas dosa-dosanya Allah akan hapus. Atas amalan-amalan yang telah dia perbuat, yu'adzim lahu ajra, ajarnya akan dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah kalau kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, dosa akan dihapus. Kalau kita bertakwa, maka pahala akan Allah besarkan, akan Allah limpahkan kepada kita. Yang lebih besar dari itu, Allah berjanji kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita furqan. Di dalam firman-Nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berjanji kepada kalian, Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda, yaitu ilmu. Yang kata para ulama, al-furqan huwa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang membedakan antara al-halal wal-haram. Dikala manusia tidak bisa membedakan mana halal dan haram, tidak peduli dengan halal dan haram, kalau engkau bertakwa, Allah berikan furqan, sehingga engkau tidak terjatuh pada yang haram, karena engkau tahu ini haram. Dan engkau akan memilih pada yang halal, karena ini akan menyelamatkan dirimu. Bagaimana, kapan kamu tahu? Ketika Allah beri furqan, yaitu ilmu an-nafi'. Dengan furqan engkau akan tahu mana al-haq dan mana batil. Sangat penting ilmu mana al-haq dan mana al-batil. Bagaimana jadinya kalau kita tidak mengerti mana al-haq dan batil? Betapa banyaknya manusia melihat al-haq dikatakan batil, lalu melihat batil dikatakan al-haq, sehingga dia menjalankan kebatilan, meyakini bahwa itu adalah al-haq. Dia memusuhi al-haq, meyakini bahwa itu adalah kebatilan. Semua ini sebabnya adalah enggak punya furqan. Betapa kasihannya mereka memusuhi al-haq, meyakini itu adalah di atas kebaikan, dan menjalani kebatilan, dia meyakini itu di atas kebaikan. Maka dengan bertakwa, kita akan diberi furqan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini pula Allah mengatakan, yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan menghapus atas kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha besar karunia-Nya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat ayat-ayat di atas betapa besar faedah, manfaat, keuntungan kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebaik-baiknya takwa. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Maka patut kita wujudkan ketakwaan ini dalam keseharian kita, baik dalam hak-hak Allah ketika kita beribadah kepada-Nya. Selalu kita beribadah di atas ketakwaan kepada Allah. Kita jalani perintah-perintah Allah itu, dan kita jauhi larang-larangannya. Di dalam hak-hak manusia, entah kita bertetangga, ingat, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan mengganggu tetangga kita. Kita tunaikan hak tetangga kita. Ketika kita berhubungan dengan orang tua kita, maka wajib seorang anak kepada orang tuanya dan berbakti. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Kepada saudara-saudara kita, maka wajib kita menjalani atau mengikat tali silaturahmi kita. Ketika kita berdagang, hendaknya kita berbuat jujur, berbuat baik, jangan berbuat curang. Ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, ingat, jangan sampai kita berbuat dolim. Ingat, saudara kita punya hak atas kita. Ingat, adab seseorang kepada-Nya. Kita patut menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Jangan sampai kita berbuat keji. Jangan sampai kita suka memperlakukan saudara kita dengan kejelekan. Ingat, selalu ingat, di dalam semua itu ada nilai-nilai takwa yang kita dituntut terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada-Nya sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.